بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan hadis Anas bin Malik di mana beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah ranting lalu beliau kibaskan ranting tersebut namun daun-daunnya belum berguguran, kemudian dikibaskan lagi tetap saja daunnya itu belum jatuh. Baru yang ketiga, beliau kibaskan lagi ranting tersebut. Lalu setelah itu, daun-daun ranting itu pun berjatuhan, gugur. Maka beliau mengatakan, Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah yanfudna al-khataya kama tanfudu syajarah waraqaha. Sesungguhnya subhanallah, kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah itu menggugurkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Jadi dalam hadis ini, hadis yang hasan, karena ada salah satu rawinya Sinan ibn Rabi'ah, qala al-Dhahabi fil Kashif suduqun suduq. Jadi hadisnya hasan. Sisanya rawinya adalah thiqah tsabtun. Bahwasanya kalimat ini zikir, ini zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin jika berzikir kepada Allah. Ternyata itu banyak sekali fadilah, banyak keutamaan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari zikir-zikir. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Disebutkan di sini Rasulullah SAW itu menggugurkan dosa-dosa. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Anas juga, beliau Anas bin Malik mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatil waraq. Beliau melewati sebuah pohon yang daunnya itu kering, daunnya kering. Fadarabaha bi'asahu, beliau memukul pohon tersebut dengan tongkatnya. Pukul pohon tersebut dengan tongkatnya. Fatanathara al-waraku, maka daun-daunnya pun berguguran. Karena pohon kering, digoyang pohonnya itu jatuh daun-daunnya. Lalu beliau mengatakan, inna, faqal inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sesungguhnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la tasaqat min dhunubil abdi, maka akan berguguran dosa-dosanya seorang hamba. Kama tasaqatu hadhihi syajarah, sebagaimana bergugurannya daun pohon ini. Jadi di sini beliau mempermisalkan, mencontohkan sesuatu yang maknawi, beliau gambarkan dengan sesuatu yang madiah, yang hissi, yang bisa dilihat. Oh, seperti ini. Ini biasa Rasulullah SAW ketika ingin memberikan pemahaman kepada para sahabat, beliau mempermisalkan, mencontohkan dengan sesuatu yang bisa dilihat, bisa dicerna oleh akal mereka, yang memiliki kesamaan seperti ini. Beliau ingin menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya ucapan subhanallah walhamdulillah itu menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana itu bisa menggugurkan dosa? Seperti apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting, dikibaskan sampai berguguran daun-daunnya. Seperti itulah kalimat ini. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan apa yang disebutkan di sini. Bahwasanya kalimat ini, zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, ini menggugurkan dosa-dosa. Sebenarnya juga disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tafaqquna alaihi, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdu subhanallah wa bihamdih fi yawmin 100 marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Man qala, siapa saja yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi singkat, fi yaumin, dalam satu hari 100 marrah, sebanyak 100 kali, khuttat khatayahu, dihapuskan atau digugurkan, dihapus khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Wa in kanat mitla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih yang ada di lautan, yang sangat banyak, menunjukkan banyaknya dosa-dosa dia. Tetapi dengan kalimat yang diucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maka akan dihapus dosa-dosanya. Demikian juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi dubri kulli salatin 33, barang siapa yang dia bertasbih, mengucapkan subhanallah fi dubri kulli salatin, di setiap selesai salat, yang dimaksud salat fardu, setelah selesai salat fardu, 33, subhanallah, subhanallah, 33. Wa hamidallah 33, wa kabbarallah 33. Di setelah salat fardu, selesai salam, dia pun berzikir 33 kali tasbih subhanallah, dan ini sudah biasa kita mengerjakannya, karena termasuk cara yang disunnahkan ketika selesai sholat fardu untuk mengucapkan kalimat ini. Fatilka tis'atun wa tis'un, maka itu 99. Wa qala tamam al-miyah, dan dia mengatakan nam dalam menyempurnakan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufrat khotoyahu, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu semisal buih yang ada di lautan. Maka jangan kita lupakan berzikir, selesai sholat langsung keluar, langsung pulang, langsung bangkit, tidak ada zikirnya. Diselesaikan zikirnya dulu, bukan hanya ini yang kita sebut. Ketika selesai sholat, ada beberapa tuntunan zikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terburu-buru. Buat apa kemau? Kemana juga? Paling 10 menit kita mengambil waktu untuk ini, kita mendapatkan manfaat keutamaan yang sangat besar. Ucapkan subhanallah dulu, selesaikan baru beranjak dari tempat duduk untuk aktivitas yang lain. Jangan berdiri salam langsung pergi, langsung keluar, tidak zikir. Ya kalau dia zikir sambil jalan, masih dia tunaikan, tapi kalau tidak, dia luput dari keutamaan yang besar. Berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari? Banyak, tidak terhitung, dari mata, dari lisan, dari telinga. Nah kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut, akan semakin menumpuk, bertambah banyak. Tapi kalau kita amalkan ini, kita berdosa, kita melakukan dosa dari pagi, kemudian sholat duhur kita sholat, kemudian membaca, sholat sendiri itu sudah menggugurkan dosa, ditambah lagi dengan zikirnya, menggugurkan dosa juga. Maka ini keutamaan yang besar, fadilah dari tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Nilainya sangat banyak, bukan hanya menggugurkan dosa-dosa, bukan hanya menggugurkan dosa-dosa. Banyak fadilah yang lain. Di antaranya fadilahnya zikir ini bisa memperberat timbangan kebaikan, timbangan hasanatil abd di yaumil qiyamah nanti. Akan diberikan ganjaran pahala yang besar dari Allah yang itu memberatkan timbangan kebaikannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari, Rasulullah mengatakan kalimatan, dua kalimat, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. dua kalimat khafifatani fil lisan, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, ringan dan mudah, gampang. Thaqilatani fil mizan, tetapi dua kalimat ini memberatkan timbangan, memberatkan timbangan kebaikan bagi seorang hamba. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu disebutkan Rasulullah SAW? Subhanallah wa bihamdi. Ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringkas tetapi ganjarannya, pahalanya sangatlah besar, memberatkan timbangan kebaikan. Kalau kita yang merasa lemah untuk melakukan satu amal-amal kebaikan, baik itu berkaitan dengan harta, karena kita tidak punya harta, kita miskin, kita tidak bisa umrah, kita tidak bisa haji, kita tidak bisa menyembelih udhiyah, berkurban, kita tidak bisa membangun atau membantu pembangunan masjid, bersedekah dengan harta, enggak bisa karena enggak punya. Tapi ada amalan-amalan yang lain yang sangat mudah dan timbangan dan pahalanya besar sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagi orang yang dia tidak mampu dalam satu sisi untuk mendapatkan keutamaan, ada sisi yang lain yang bisa dia raih, sebagaimana terjadi pada sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang mereka berlomba-lomba mengejar akhirat. Kalau ada satu kebaikan, maka dia berserikat di dalamnya untuk mendapatkan keutamaannya. Bahkan kalau dia tidak bisa menyamai saudaranya dalam amalan karena diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, dia merasa sedih. Saya enggak bisa seperti si fulan, sebagaimana fuqara al-muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan sahaba ahlu duthur bil ujur pada derajatul ula, telah pergi mereka orang-orang yang memiliki harta dengan bawa pahala dan keutamaan. Mereka puasa, kami puasa. Mereka juga puasa, kami sholat, mereka sholat. Sama. Mereka bersedekah dengan hartanya, mereka haji dengan hartanya. Kita enggak bisa itu, kita enggak mampu melakukan. Jika kita dikalahkan oleh mereka dalam amal, maka Rasulullah memberikan bimbingan kepadanya. Maka aku tunjukkan kepadamu satu amalan. Tudrikuna biman sabakakum wa tusbiquna biman ba'dakum. Qalu bala ya Rasulullah. Nah, disebutkanlah ini. Kamu bisa menyusul orang yang mendahulumu dan kamu bisa mendahului. Nah, mereka, apa itu diajarkan Rasulullah kepada mereka fuqara muhajirin? Ya ini sudah. Ya, tasbih likulli dubri salatin wa tahmid wa takbir. Tidak ada orang yang mengguli kamu, menyaingi kamu, kecuali mereka mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Tetapi kemudian orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta dari kalangan para sahabat mendengar ini, maka dia pun melakukannya. Ini sama lagi. Datang lagi kepada Rasulullah SAW mengeluh, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna minal ansar, sudah kita di kalangan ansar, mereka mendengar, mereka pun melakukannya seperti kami. Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Allah berikan harta kepada mereka yang Allah tidak berikan kepada kalian. Itu keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ini dari antara faedahnya atau keutamaannya. Dan juga termasuk mahabbul kalimat ilallahi azza wa jal. Termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbul kalam ilallahi arba. Habbul kalam, kalam yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada empat. Ada empat kalam, ada empat ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruka biayyihinna bada'ta, tidak memudaratkanmu mana saja yang kamu dulu akan sebut, itu tidaklah memudaratkanmu, tidak memudaratkanmu mana saja yang kamu sebut dari empat kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, akbar, atau Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, sama saja. Ini kalimat yang agung. Ini kan juga dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman, wa subhanallah tamla'ul mizan, subhanallah walhamdulillah tamla' ma baina as-sama'i wal ardi. Kesucian itu, kesucian itu separuh atau setengah dari iman. Kalimat subhanallah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Itu kalimat subhanallah, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla', kalimat subhanallah walhamdulillah itu tamla, memenuhi ma baina as-sama wal ard, apa yang ada antara langit dan bumi. Maka kita ucapkan, termasuk ini bentuk zikir yang sangat dianjurkan untuk kita ucapkan di mana saja, kapan saja, tidak ada waktu khusus, kefiah tertentu. Kita tidak harus berwudu sebagaimana mau sholat, harus berwudu baru bisa menjalankan ibadah. Kalau zikir, di mana saja, kita naik kendaraan, kita baring-baring di rumah sambil lisan kita berzikir, ibadah yang paling mudah dikerjakan itu zikir. Tidak memerlukan biaya, waktu khusus, kefiah khusus, dimanapun, sambil kita jalan ke masjid kita berzikir, bisa. Semakin banyak kita ucapkan ini, maka akan semakin banyak dosa-dosa kita hapus, digugurkan, dan semakin banyak pula timbangan amal kebaikan kita, memperberat timbangan kebaikan yang semoga itu nanti yaumul kiamah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan itu berat timbangan kebaikan. Kenapa? Dengan ini ucapan zikir ini, dia juga akan mendatangkan ketenangan jiwa. Banyak sekali faedah zikir. Sampai Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib itu belum menyebutkan banyak sekali keutamaannya zikir itu. Banyak sekali keutamaan zikir. Dan Islam, agama yang sempurna, tidak ada satupun dari aktivitas manusia itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kecuali ada zikir yang mengawali. Kita mengawali dengan zikir, ada tuntunannya. Tidur ada zikirnya, bangun ada zikirnya, masuk kamar mandi ada zikirnya, keluar ada zikirnya, ada semua. Mau keluar rumah ada, makan ada, minum ada, sampai buang hajat. Baru buang hajat ada zikirnya. Tidak terlepas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh kepada Allah. Maka di setiap keadaan kita, kita ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah akan tertuntun jalan kita. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, yang itu akan menimbulkan rasa takut dalam hati, dalam jiwa kita, sehingga dengan ini bisa mencegah dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, akan membawa ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hati itu tenang, menjadi hati itu tenteram. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan subhanallah. Ini kalimat yang kita sebut juga ketika kita ta'ajjub dengan sesuatu, subhanallah. Dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari an-naqs, dari sifat kekurangan dan aib. Jadi kita melihat atau mendengar sesuatu yang itu merendahkan Allah, menghinakan Allah, mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata yang subhanallah. Subhanallah ma taqulun. Masya Allah dari apa yang kalian ucapkan itu. Karena subhanallah, tasbih, subhanallah itu maknanya adalah tanzihullah an kulli su'in. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, subhanallah, subhanallah itu tanzihullah tabaraka wa ta'ala an kulli su', mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. Itu makna subhanallah, tanzihullah azza wa jal. Mengatakan tanzihullah azza wa jal anin naqais wal uyub, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan dan aib-aib. Dan Abdullah bin Abbas ketika ditanya, ma subhanallah, ada yang bertanya, diriwayatkan dari Imam Tabarani fi du'a, su'ila bin Abbas, ma subhanallah, apa itu subhanallah? Qal, beliau mengatakan, kalimatun radhiyallahu azza wa jal, kalimatun radhiyallahu azza wa jal, kalimat yang Allah ridho dengan kalimat itu, kalimat yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi, untuk dirinya. Wa amara biha malaikatahu, dan Allah memerintahkan dengan kalimat ini malaikatnya untuk dia ucapkan. Malaikat itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepanjang waktu. La yafturu, mereka tidaklah lelah, capek dalam bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbihuna al-layla wa an-nahar, mereka itu malaikat, para malaikat bertasbih kepada Allah di malam dan di siang hari. Mereka tidak futur, mereka tidak capek, mereka tidak lelah. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan kita. 1000 kali itu sudah lelah, sudah mulut kalau berzikir. Ucapkan subhanallah, subhanallah 1000 kali. Kalau malaikat tidak. Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan bertasbih terus. Wa fazi'a laha al-akhyar min khalqihi, dan merasa takut dengan kalimat ini al-akhyar, orang-orang terbaik, min khalqihi, dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diucapkan subhanallah, akan membuat rasa takut. Naam, ini tasbih, mengandung di dalamnya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengandung di dalamnya pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala mengandung di dalamnya tanzih, mensucikan Allah, dan juga pengagungan. Dan banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala itu menggandengkan, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang at-tasbih wa tahmid. Allah banyak dalam ayat, atau Rasulullah dalam hadisnya banyak menggandengkan ini, subhanallah wa bihamdi. Naam, karena dalam tasbih itu mengandung di dalamnya nafi naqais wal uyub, mengandung di dalamnya tasbih itu menafikan sifat-sifat kekurangan dan aib-aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahmid, adapun tahmid, yatadamman itsbat sifatil kamal allati yuhmadu 'alaiha, digandengkan ini. Karena memang saling menyempurnakan di dalam makna. Kalau tasbih itu ya tadamman, mengandung dalamnya nafyun naqais wal uyub, menafikan sifat-sifat kekurangan dan aib-aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tahmid, mengandung dalamnya apa? Itsbat penetapan sifatul kamal, sifat yang sempurna, menunjukkan Allah memiliki sifat yang sempurna sehingga berhak untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada kekurangannya sedikit pun, tidak ada aibnya sedikit pun, tidak ada kejelekan sedikit pun pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu yuhmadu alaihi Allah Subhanahu wa taala dipuji. Jadi dalam subhanallah walhamdulillah itu ada tanzilullah subhanahu wa ta'ala wa ta'zim, dan juga syukur, termasuk dalamnya syukur. Naam. Fa subhanallah, kalimat subhanallah, ib'adul qulub wal afkar an nadunna bihi naqsan aw nusiba ilai syarran. Jadi subhanallah itu mengandung dalamnya apa? Ib'adul qulub, menjauhkan hati kita, wal afkar, fikiran kita, an nadunna bihi naqsan, untuk kita bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, au nusiba ilaihi syarr, atau kita menisbahkan kepada Allah kejelekan, wa tanzih an kulli aibin nusiba ilaihi, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap aib yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itu maknanya. Dan makna ini datang dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menafikan dari anggapan-anggapan orang musyrikin yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak dan sebagainya, Allah memiliki kekurangan. Hingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an mengakhiri dengan subhanallah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang disangka, apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang mulhidin, orang-orang kafir. Subhanallah amma yakulun, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini makna dari subhanallah. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat aib, sifat-sifat an-naqas, kekurangan. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman dan riwayat al-Imam Ahmad, kata Hudzaifah mensifati qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat lail. Qala wa idza marra bi ayatin fiha tanzihullah subhanahu wa ta'ala sabbaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia salat malam, dia baca ayat, kalau dia melewati ayat yang di situ di dalamnya ada pensucian Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah, beliau pun bertasbih subhanallah, ketika melewati ayat-ayat yang di dalamnya ayat tersebut mengandung tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, beliau bertasbih subhanallah. Kemudian walhamdulillah, alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi subhanallah itu mensucikan Allah dari sifat kekurangan maknanya, yang juga mengandung di dalamnya adalah ta'zim, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Berikutnya walhamdulillah. Allah gandengkan. Rasulullah SAW menggandengkan di dalam hadis ini subhanallah walhamdulillah. Dan ini adalah kalimat yang seluruh makhluk itu mengucapkannya. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia ataupun binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, mereka bertasbih mengucapkan kalimat ini. Subhanallah. Yusabbihu lahu man fis samawati sab wal ard. Yusabbihu lahu man fis samawati sab wal ard. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit yang tujuh dan di bumi yang tujuh. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak memahami tasbihnya. Tasbih mereka bagaimana bertasbih? Ada mengatakan dengan lisannya, ada mengatakan halnya, bukan dengan lisan. Yang sahih adalah bertasbih dengan lisan, mengucapkan tasbih. Seluruh makhluk yang ada langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah dengan ucapan tasbih subhanallah. Tetapi kita tidak memahami tasbihnya mereka. Kita tidak mendengar. Pada hakikatnya itu bertasbih. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an. Yusabbihu bihamdi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih mereka dan memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak memahami tasbihnya. Yang dikuatkan adalah bilisanil maqal, bukan bilisanil hal, tapi maqal dengan ucapan. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menjadikan benda-benda mati itu berbicara. Maka tasbihnya mereka dan lisan maqal, bertasbih sebagaimana kita bertasbih subhanallah, subhanallah walhamdulillah. Makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu juga bertasbih kepada Allah. Tapi kita tidak tahu tentang tasbih dan tahmidnya makhluk Allah tersebut. Khawan fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.